diriwayatkan oleh Muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini, beliau yang kita ingin bicarakan adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan sudah sering kita dapati tentang Aisyah. Kemudian ada sahabat yang kedua di sini, yaitu Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah bintu Jahsy ini adalah saudarinya Zainab bintu Jahsy. Ya, saudarinya Zainab bintu Jahsy. Dan juga Ummu Habibah adalah Hamnah, saudarinya Hamnah bintu Jahsy. Jadi tiga saudari dari Ummu Habibah bintu Jahsy. Ya, tiga saudari dari Ummu Habibah bintu Jahsy. Yang pertama Hamnah, kemudian Zainab, kemudian siapa yang ketiga? Ummu Habibah. Ya, siapa nama Ummu Habibah? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan. Hah? Ramlah. Ramlah bintu Jahsy. Ummu Habibah namanya Ramlah bintu Jahsy. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan, anak-anak perempuan Jahsy ini adalah wanita-wanita yang suka istihadhah, yang mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala istihadhah. Jadi tiga itu adalah saudara-saudara dari Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah adalah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bintu Jahsy, Ummu Habibah. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ummu Habibah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya beliaulah salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering mendapatkan haid, ya, yang sering mendapatkan haid. Dan Ummu Habibah ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan janda. Dan semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika mengabarkan tentang dirinya bahwasanya tidak ada pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi perempuan yang perawan selain aku. Ya, yang perawan selain aku. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Habibah ini beliau namanya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi adalah Ramlah. Dan Ummu Habibah masuk ke dalam agama Islam, beliau dan suaminya yang bernama Ubaidullah. Suaminya bernama Ubaidullah. Kemudian beliau berhijrah ke Habasyah. Jadi termasuk daripada orang-orang yang mempunyai kedudukan, yaitu berhijrah dua kali ke negeri Habasyah dan juga ke kota Madinah. Setelah meninggal Ubaidullah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas kekuatan iman dari Ummu Habibah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya beritahukan tadi, Ummu Habibah beliau namanya adalah Ramlah, ya, Ramlah. Ya, sebentar. Bintu Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb. Oh, berarti bukan ini. Ya, Ummu Habibah beliau ini adalah, mohon maaf saya salah. Ya. Ummu Habibah beliau bukan di sini, Ummu Habibahnya bukan istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Bukan istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebentar, sebentar. Nama-nama dari anak perempuan Jahsy yang pertama yaitu Hamnah bintu Jahsy, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Dan kemudian yaitu Zainab bintu Jahsy. Kemudian Ummu Habibah bintu Jahsy. Dan Ummu Habibah di sini bukan Ummu Habibah Ramlah bin Abi Sufyan. Jadi Ummu Habibah ada dua. Afwan. Ya, Ummu Habibah bukan dari Ummu Habibah bintu Ramlah bin Abi Sufyan. Akan tetapi Ummu Habibah bintu Jahsy. Ya. Salah saya. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Penulis rahimahullahu taala mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah bintu Jahsy radhiyallahu anha pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang darah. Maksud bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah adalah darah yang keluar dari rahimnya karena beliau istihadhah. Darah yang keluar dari rahimnya karena beliau istihadhah, ya, karena beliau istihadhah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umkuthi, berhentilah, qadra ma kanat tahwisuki haidatuki, dari salat selama kamu masih haid. Lalu mandilah, thumma ghtassili. Maksudnya, selama keluar darah haid itu, berhentilah sholat. Kalau itu waktu haid. Nah ini penting. Berhentilah dari sholat selama kamu masih haid. Jadi, kalau darah itu keluar pas masa haid, maka berhentilah sholat. Kalau darah itu kebiasaan keluar di waktu haid, maka berhentilah sholat. Di sini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan ketika istihadhah, maka kembali kepada kebiasaan. Ya, kapan dia mempunyai kebiasaan, maka kembali pada itu. Kalau kebiasaannya pas waktu itu keluar darah, maka itu adalah darah haid. Berarti sebaliknya, jika keluar di luar waktu haid, maka berarti itu darah istihadhah. Lalu mandilah, ya, lalu mandilah. Kalau sudah berhenti kebiasaannya, meskipun tetap keluar darah haid, maka mandilah. Yakni setelah selesai haidnya, setelah selesai masa haidnya. Setelah itu Ummu Habibah mandi untuk setiap kali mengerjakan sholat. Ya, setelah mendapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintah seperti itu, maka beliau mandi setiap kali akan sholat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih dalam lagi. Beliau mengatakan, "Walakin da'is salata qadra al-ayyam allati kunti tahyidin, thumma ghtasili wa salli." Artinya, dan tinggalkanlah salat sebanyak hari-hari yang kamu kebiasaannya haid. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Ya. Kemudian mandilah dan sholatlah. Kemudian mandilah dan sholatlah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan rawahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ambil riwayat selanjutnya, 153. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawaddai li kulli salatin. Wa tawaddai li kulli salatin. Wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Dalam riwayat Al-Bukhari, dan berwudulah kamu setiap kali akan mengerjakan, yaitu sholat. Ini pun ada dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari jalan yang lain. Ini pun ada riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari jalan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil langsung pelajarannya karena hadisnya sama. Langsung kita poin kepada poin kedua, yaitu makna dari hadis 153. Dalam riwayat Al-Bukhari, yaitu dalam kitab Sahih Bukharinya, dan berwudulah kamu. Kamu di sini kembali kepada siapa? Hah? Ummu Habibah bintu Jahsy. Ya, Ummu Habibah bintu Jahsy. Dan berwudulah kamu di setiap kali mengerjakan sholat. Ini tambahan, ya, tambahan Bapak Ibu saudara-saudari. Dan dalam riwayat Bukhari ada tambahannya, hatta yaji'a dzalikal waqt, sampai datang waktu itu, yaitu waktu sholat. Tambahan dalam riwayat Bukhari seperti itu, sampai datang waktu sholat. Kemudian Ini pun ada dalam riwayat Imam Abu Daud. Ya. Sama riwayat Imam Abu Daud juga seperti itu. Dan yang lainnya dari jalan yang lain. Dari jalan yang lain bukan dari Habibah, tapi dari Fatimah bintu Abi Hubaysh. Nah, garis bawah itu. Dari yang lainnya, dari jalan yang lain, dari jalan yang lain bukan dari Ummu Habibah, tetapi dari siapa? Fatimah binti Abi Hubaysh. Maksud dari jalan yang lain adalah dari Fatimah binti Abi Hubaysh. Itu perhatikan di dalam bukunya. Kan ini pun ada dalam riwayat Abu Daud, yaitu dalam kitab Sunan Abu Daud. Dan yang lainnya dari jalan yang lain. Jalan yang lain maksudnya siapa? Fatimah bintu atau binti Abi Hubaysh. Ya, Fatimah binti Abi Hubaysh. Dan dua-dua riwayat sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita masuk kepada poin yang keempat untuk dua hadis ini, yaitu hukum dan pelajaran dari hadis 152-153. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa wajib mandi bagi wanita yang istihadhah jika telah selesai kebiasaan haidnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib mandi bagi wanita yang istihadhah jika telah selesai masa haidnya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah mandinya sekali saja setelah haid atau setiap kali selesai sholat atau setiap kali selesai sholat. Paham maksudnya? Apakah mandinya sekali saja, kebiasaan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7, sekali, habis itu mandi, habis itu mandi, habis itu setelahnya apakah mandi lagi atau enggak? Nah, jumhur mengatakan mandi pas selesai haid saja. Setelahnya meskipun keluar darah tidak perlu. Paham? Pendapat yang kedua, haid habis mandi, tetapi karena masih keluar darah istihadhah tetap setiap sholat mandi. Paham ini? Baik. Catat itu. Faedah dan hukum, pelajaran dan hukum yang kedua, ya, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah mandi haid tadi bagi wanita yang istihadhah pas berhenti kebiasaan haidnya atau pas berhenti kebiasaan haidnya saja atau setiap kali ingin sholat, ya, setiap kali ingin sholat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa tidak wajib mandi kecuali pas selesai haidnya saja, sekali mandi saja, habis itu tidak wajib mandi. Ini jumhur. Ya, ini jumhur. Mereka berdalil bahwasanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Walakin da'is salata qadra al-ayyami allati kunti tahyidin, thumma ghtasili wa salli." Akan tetapi tinggalkan salat selama hari kebiasaan kamu haid. Kemudian mandilah, lalu salatlah. Mandinya cuma berapa? Sekali. Pendapat yang kedua, wajib mandi setiap kali sholat, meskipun setelah berhenti darah haid. Wajib mandi setiap kali sholat, meskipun berhenti darah haid. Dalilnya apa? Hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltanzur qadra qur'iha allati kanat tahyidu lahu, faltatruki as-salata, thumma altanzur ba'da dhalik, faltaghtasil 'inda kulli salatin wa tusalli." Wanita yang keluar darah haid, bagaimana caranya? Dia melihat di setiap haidnya, lalu dia berhenti sholat kalau lagi haid. Kemudian dia lihat kalau berhenti sholat, kalau berhenti darah haidnya, dia mandi. Lalu dia mandi setiap kali sholat dan sholatlah. Nah, ini menunjukkan ada dua riwayat yang agak bertentangan, yaitu yang pertama, mandi haidnya pas haid, mandinya pas berhenti haid saja. Yang kedua, mandinya pas setiap sholat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yaitu dia mandi di setiap dua sholat. Dia mandi di setiap dua sholat. Dan pendapat yang kedua tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah pendapatnya Abdullah bin Umar, yang kedua. Kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Atha bin Abi Rabah. Ini pendapatnya. Pendapat yang ketiga, yaitu mandi di setiap dua sholat, seperti yang sudah kita sebutkan. Sholat zuhur, asar, mandinya sekali. Sholat maghrib, isya, mandinya sekali. Ini semua hukum untuk wanita siapa, Pak? Yang istihadhah. Alhamdulillah. Baik, dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang ketiga, pendapat Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang keempat, Abdullah bin Abbas. Kemudian pendapat Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Mereka berdalil dengan hadis Hamnah binti Jahsy, ya, nomor 151. Mereka dalilnya itu yang sudah kita pelajari. Bukankah di situ disebutkan bahwa mandi setiap kali dua kali sholat? Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, insyaallah banyak sekali pendapatnya, ya, bahwa dia mandi dari sholat zuhur kepada sholat zuhur, berarti sehari semalam. Dari sholat zuhur kepada sholat zuhur, berarti sehari semalam. Baik. Dan ini pendapat Anas bin Malik. dan juga Sa'id ibn Musayyib dari Tabi'i. Sa'id ibn Musayyib ketika ditanya tentang bagaimana wanita istihadhah mandi, beliau mengatakan, "Taghtasil min dhuhrin ila dhuhrin wa tatawadda li kulli shalah, fa in ghalabaha ad-dama istathfarat bi thawbin." Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'i terkenal, imam, kemudian ulama di zaman tabi'i, ditanya bagaimana wanita istihadhah mandi. Beliau mengatakan, mandi sehari sekali, dari zuhur ke zuhur. Ya. Dan setiap kali sholat berwudu. Kalau darahnya masih keluar, maka ditutup dengan pembalut. Kata beliau begitu. Ini empat pendapat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa wanita istihadhah wajib mandi hanya tatkala berhenti darah haid. Ya? Tatkala berhenti darah haid. Ini pendapat siapa? Pendapat jumhur. Lihat, tanggal 1 sampai tanggal 7 kebiasaan haid. Kebiasaan. Tanggal 8 sampai tanggal 15 keluar darah. Ini disebut apa? Istihadhah. Menurut jumhur, wanita yang istihadhah mandinya kapan? Tanggal berapa? Tanggal 7. Berapa kali? Sekali saja. Paham siapa sini? Ini pendapat jumhur. Tayyib. Pendapat yang kedua, apa tadi? Setiap kali sholat maka wajib mandi. Kapan mandinya itu? Di mana? Tanggal berapa? Hah? Dari 8 sampai 9, 15. Setiap kali sholat. Zuhur mandi, asar mandi, isya maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi. 9 begitu juga. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mandi. 10 juga begitu. Ini pendapat keberapa? Kedua. Pendapat ketiga, bahwasanya setiap kali sholat, dua sholat wajib mandi. Zuhur, asar, mandi. Maghrib, isya, mandi. Subuh mandi sekali. Ya, tanggal 9 juga begitu. Tanggal 10 sampai selesai. Pendapat ketiga. Pendapat keempat, gimana? Tanggal 8 mandi, tapi satu kali mandi. Tanggal 9 mandi, tapi satu kali mandi. Paham? Ah, itu perbedaan pendapat. Yang kita ambil pendapatnya mana? Jumhur yang mengatakan tidak wajib mandi bagi wanita yang istihadhah kecuali tatkala berhenti kebiasaan haid. Tapi kalau ingin mandi tanggal 8, tanggal 9 karena kebiasaan keluar banyak, Ustaz, boleh enggak? Boleh. Ya, boleh, tidak terlarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran yang ketiga. Hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya wanita yang istihadhah untuk berwudu setiap sholat. Untuk berwudu setiap sholat. Pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa wanita istihadhah setelah sekali berwudu dia boleh untuk mengerjakan sholat-sholat apapun. Sholat-sholat apapun. Apa maksudnya? Hah? Sholat sunnah. Jadi misalkan salat maghrib tadi, wudu, bersihkan kemaluan, berwudu maghrib. Habis itu ingin salat ba'diyah maghrib, wajibkah wudu lagi? Nah, itu pelajaran yang keempat, bahwa wanita yang istihadhah dia wajib untuk berwudu di setiap sholat. Setelah itu dia boleh mengerjakan sholat-sholat sunnah apapun. Dan tidak ada yang membatalkan wudunya kecuali dengan pembatal-pembatal wudu. Kecuali dengan pembatal-pembatal wudu. Seperti keluar kencing, keluar angin, keluar darah. Istihadhah tadi. Paham ini Pak Ikhwan? Kemudian azan. Ya, silakan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita sebutkan pelajaran selanjutnya, yaitu hadis ini menunjukkan wajibnya wudu bagi seorang wanita haid, wanita istihadhah di setiap sholatnya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya titik sampai situ, di setiap sholatnya. Ya. Pelajaran selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang wudu apa yang dimaksud di apa? Sholat apa yang dimaksud dari berwudu setiap sholat? Sholat apa yang dimaksud dari berwudu setiap sholat? Maksudnya, wanita istihadhah dia diwajibkan untuk berwudu setiap sholat. Nah, sekarang permasalahannya, kata-kata setiap sholat ini apa yang dimaksud? Ya, apa yang dimaksud? Kata-kata setiap sholat apa yang dimaksud? Pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud setiap sholat adalah setiap waktu sholat. Catat itu. Yang pertama, yang dimaksud setiap sholat adalah setiap waktu sholat. Biar Bapak Ibu gak bingung, coba perhatikan saya. Ya, lihat riwayat 153. Apa riwayatnya? Dan berwudulah kamu setiap kali sholat. Nah, kata-kata setiap kali sholat ini yang kita bicarakan sekarang. Apa maksudnya? Paham sampai sini? Ya, paham? Pendapat pertama, ada yang mengatakan berwudulah kamu setiap kali sholat, setiap kali waktu sholat. Waktu sholat. Setiap kali waktu sholat. Prakteknya gimana? Datang azan tadi, dia wudu, habis itu sholat isya, habis itu sholat ba'diyah, habis itu sholat witir, tahajud, apa saja. Datang waktu sholat subuh baru waktu sholat. Paham sampai sini? Setiap waktu sholat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa maksud dari berwudulah setiap kali sholat yaitu sholat wajib. Yaitu sholat wajib. Prakteknya gimana? Azan isya, wudu, sholat isya. Setelah itu boleh, kalau mau sholat ba'diyah isya gimana? Wudu lagi enggak? Enggak. Kapan dia wudu lagi? Subuh. Ya. Nah, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa wanita istihadhah tidak wajib berwudu setiap sholat kecuali kalau berhadats. Pendapat ketiga, yang dimaksud berwudulah kamu setiap kali sholat, yaitu tatkala berhadats. Nah itu dia, tatkala berhadats. Prakteknya gimana? Jam 5 ingin sholat maghrib, mandi, habis mandi buang air kecil atau buang angin. Ini wanita istihadhah, berwudu dia, basuhkan kemaluan, berwudu, lalu dia sholat maghrib. Habis sholat maghrib, nah, boleh enggak sholat isya tanpa wudu? Boleh. Menurut pendapat ketiga, boleh enggak? Asalkan tidak berhadas. Hadas seperti apa? Seperti kencing, buang air kecil, buang air besar, kemudian buang kentut, ya. Darahnya yang keluar gimana, Ustaz? Maka tidak dianggap, karena dia bagaikan orang yang kena penyakit. Seperti orang yang beser. Beser itu apa? Suka bekami itu apa? Bahasa Banjarnya apa? Nah, beser, ya. Suka keluar. Maka orang seperti ini, dia sekali berwudu sudah, ya. Pernah ada orang nanya, gimana Ustaz, saya suka beser, dikatkah itu? Ya, maka bapak ibu saudara saudari, kalau seandainya dia beser dan itu penyakit, tapi saya takutkan kebiasaan was-was, ya. Kalau itu adalah penyakit, maka dia cukup membasuh kemaluannya, berwudu, sholat. Ya, sholat terus. Wajib sunnah, silakan. Sampai dia berhadas. Buang air kecil, atau buang air besar, ataupun kentut. Baru dia, apa? Berwudu lagi. Paham ya para ikhwan sekalian? Nah, itu sama persis dengan wanita yang istihadhah. Nah, saya ingin ada yang menyebutkan tiga pendapat ini, menerangkan kepada saya. Siapa yang bisa? Jangan nunduk. Makanya saya pelan-pelan, karena ini sulit. Ya. Harus teliti. Nah, apa yang dimaksud berwudulah kamu setiap kali sholat? Ada berapa pendapat? Tiga. Siapa yang bisa? Silahkan. Tafadhol. Mana? Mic baru mana? Mic baru. Ada mic baru. Pakai mic barunya. Kita mau nyoba. Nah, siapa? Tafadhol. Nggak akan lanjut saya sebelum ada yang jawab. Silahkan. Silahkan. Antum siapa namanya? Rahman. Ahmad. Ahmad siapa? Hah? Ahmad Syamsuddin. Nah. Alhamdulillah enggak Ahmad Zainuddin. Nah, tafadhol. Bismillah. Tiga perbedaan pendapat tadi yang masalahnya dulu apa? Masalah berwudu setiap sholat. Berwudu setiap sholat. Sholat. Ya. Yang pertama pendapat pendapat yang pertama setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat. Prakteknya gimana? Prakteknya jadi ketika mau sholat wajib berwudu, ketika sholat sunnah pun berwudu juga, Ustaz. Karena pendapat pertama setiap betul waktu sholat. Betul. Berwudulah setiap waktu sholat. Pas azan berwudu. Ya. Jadi pas azan berwudu. Ini pentingnya kenapa saya tanya? Karena kan tidak semua akhirnya paham. Ya. Paham maksud saya? Tadi Robi azan, wanita istihadhah ini berwudu. Berwudu kan? Nah, habis wudu dia sholat isya. Sholat ba'diyah isya wudu lagi enggak? Untuk pendapat pertama. Hah? Enggak, ya akhi. Hah? Taib, ada yang bisa? Beliau sudah bingung pikirannya. Ada yang bisa? Tafadhal. Mas Didit, mau mencoba? Boleh? Silakan, kasih Mas Didit. Pendapat yang pertama. Pendapat pertama itu wudu setiap waktu sholat. Jadi kalau azan zuhur, wudu, terus mau dia bada zuhur nggak masalah, terus wudu lagi kalau di asar. Kalau azan? Kalau azan asar. Asar. Baik. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua apa? Antum teruskan pendapat yang kedua. Mas Didi tahu pendapat kedua? Sekali mandi. Membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Artinya kalau sholat wajib dia wajib berwudu. Kalau dia ingin sholat sunnah maka tidak wajib berwudu. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa berwudu bagi orang yang istihadhah tidak wajib setiap sholat kecuali batal wudunya. Contohnya? Contohnya hadas, Pak. Ah. Contoh misalkan pipis. Ya tahu saya itu hadas. Contohnya prakteknya gimana? Prakteknya ya jadi wudu lagi setelah itu. Pertama sholat zuhur misalkan. Sholat zuhur dia wudu, terus begitu misalnya belum ada batal, dia bisa sholat sunnah lainnya. Kalau dia ada hadas, dia langsung wudu lagi. Baru berwudu. Meskipun zuhur wudu, mau dia sholat sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, ya tidak boleh saja dia berwudu. Boleh saja dia tidak berwudu, asalkan tidak hadas. Batal. Siapa yang mau mengulangi? Kedua, ya, beda jauh. Yang kedua menentukan ada wajib ada sunnah. Yang pertama waktu sholat. Waktu sholat. Kapan waktu sholat dia wudu? Pendapat yang kedua membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Prakteknya sama, cuma bahasanya saja beda. Paham? Ya? Baik, antum ulang. Mungkin sama dengan tadi perbedaan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua. Mungkin gini, kalau biasanya kalau wanita tuh istimewanya, utamanya sholat di rumah. Nah, itu apakah range waktunya kapan, Ustaz? Segini. Zuhur jam 12.10. Nah, untuk dia wudu di waktu azan itu range waktunya berapa? Tenggang rasanya berapa menit kah, berapa jam kah dari azan? Itu macam mana, Ustaz? Itu tergantung keimanan sang perempuan. Kalau dia suka lihat sinetron siang-siang mungkin bisa jam 2. Kapan azan zuhur dia wajib berwudu sebenarnya, dan menyegerakan sholat di awal waktu lebih utama bagi perempuan. Nah, Mas Bahtiar suruh ngulang. Kasih. Mas cepat. Masalahnya dulu apa, Mas? Masalahnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'i li kulli salatin. Ya. Berwudulah pada tiap-tiap salat. Berwudulah setiap kali salat. Setiap kali salat. Ada perbedaan pendapat ulama tentang perkataan ini, tentang hadis ini. Pendapat yang pertama mengatakan, berwudunya setiap waktu salat. Ya. Maksudnya ketika datang azan zuhur, maka dia ambil wudu lalu sholat zuhur, dan bisa juga dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya sampai masuk waktu asar dia berwudu lagi. Iya. Pendapat yang kedua, maksud berwudu setiap sholat maksudnya sholat wajib saja. Iya. Sholat wajib saja. Sholat wajib saja. Sedangkan sholat sunnah tidak mesti harus berwudu. Berwudu. Bedanya tahu antum? Misalkan dia bisa mengerjakan ba'diyah-ba'diyah ataupun sholat-sholat lain selain ba'diyah, duha, kemudian witir, kemudian sholat sunat mutlak, gak pakai wudu, dan tidak melihat waktu sholat. Karena yang melihat waktu sholat pendapat pertama. Pendapat ketiga? Pendapat yang ketiga, dia berwudu sekali saja, dan wudunya itu bisa dia gunakan untuk semua waktu sholat selama dia tidak berhadas. Selama tidak berhadas, berarti sama dengan orang suci. Orang suci. Sama kayak kita. Kapan kita ingin sholat, batal nggak? Kalau nggak batal, tetap boleh sholat. Jadi pendapat ketiga, mudahnya itu seperti orang suci, ya, seperti orang suci. Kapan dia batal wudunya, batal. Kapan dia ingin sholat, maka tidak, maka dia sholat kalau seandainya dia tidak batal. Baik, pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum pelajaran selanjutnya, kenapa kita menguatkan pendapat ketiga? Sudah kita kuatkan belum? Belum. Pendapat yang paling kuat, pendapat ketiga. Tidak wajib wudu kecuali tatkala batal wudu. Wanita istihadhah tidak wajib wudu kecuali tatkala batal wudu. Mau dia sholat wajib beberapa kali, sholat sunnah beberapa kali, bukan urusan. Kenapa? Karena itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Banyak wanita-wanita istihadhah di zaman Rasulullah SAW, dan mereka tidak dijelaskan harus setiap kali sholat berwudu. Ya, tetapi setiap kali sholat, dan apabila dia batal, baru dia berwudu lagi. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebagai penjelasan tadi, kita di awal agak bingung. Jadi Ummu Habibah di zaman Rasulullah itu banyak ternyata. Catat ya. Kita saudara apa, anak-anak perempuannya Bintu Jahsy dulu. Yang pertama Ummu Habibah, kemudian Zainab Bintu Jahsy, kemudian Hamnah Bintu Jahsy. Nah ini tiga anak perempuan Jahsy. Ummu Habibah, namanya memang Ummu Habibah. Itu bukan kunyah. Bukan. Ya. Ummu Habibah, kemudian siapa lagi? Zainab Bintu Jahsy, kemudian Hamnah. Zainab ini yang istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ingin mengenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Ummu Habibah banyak. Di antaranya Ummu Habibah yang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramlah bintu Abi Sufyan. Ramlah bintu Abi Sufyan. Ini Ummu Habibah juga. Tetapi Ummu Habibahnya bukan nama, tetapi kunyah. Namanya apa? Ramlah. Dan itu Ramlah bintu Abi Sufyan enggak ada urusannya, enggak ada hubungan kekeluargaan dengan bin Jahsy tadi, enggak ada. Paham ya? Nah, itu dia. Itu tambahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran terakhir dari dua hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid tidak punya masa paling minimal, paling maksimal. Gak ada. Tidak ada batasan masa haid. Paling minimalnya berapa, paling maksimalnya berapa, tidak ada. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi haid kalau misalkan sehari semalam, ya sudah. Besoknya berarti bersih. Ya bersih. Kalau memang tidak ada keluar darah. Jadi yang menjadi ukuran haid itu adalah keluar darah. Berapa lama waktu haid, Ustaz? 15 hari kah 12 hari? Enggak ada. Ya. Bisa 6 hari, bisa 7 hari dan itu kebanyakan perempuan, bisa sampai 15 hari. Yang penting kapan dia keluar darah haid, maka itu haid. Meskipun lebih daripada sepekan. Karena tadi pendapat yang kita ambil di pelajaran terakhir bahwa tidak ada masa minimal, masa maksimal untuk haid. Wallahu a'lam. Baik, kita kepada hadis selanjutnya. 154. Wa an ummi Atiyyah radhiyallahu anha qalat: Kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Dari Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, dia berkata, dulu kami tidak memperhatikan sedikit pun darah yang berwarna keruh dan kuning setelah suci dari haid. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud. Lafaz ini adalah lafaz Abu Dawud. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Ummu Atiyyah. Ini kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Nama panggilan. Misalkan kalau di Banjar itu mamanya Udin. Ini mamanya Atiyyah. Ya, bagus perempuan dikasih nama Atiyyah. Atiyyah artinya pemberian. Ummu Atiyyah namanya adalah Nusaibah. Nusaibah bintul Harith. Nusaibah binti Al-Harith. Beliau wanita kaum Ansar. Dan beliau terkenal dengan nama dan kunyahnya. Dan beliau beberapa hadis beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 peperangan. 7 peperangan. Beliau tukang pemandi mayat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ummu Atiyyah banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, pengurusan jenazah. Seperti misalkan tentang wanita, kata Ummu Atiyyah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah ke pekuburan, tetapi tidak ditekankan kepada kami. Ini hadis dari siapa? Ummu Atiyyah ini. Maka Ummu Atiyyah pemandi jenazah di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lihat, perhatikan, menarik nih. Ibnu Abdul Bar mengatakan, hadis wa aslun fi ghaslil mayyit. Hadis Ummu Atiyyah adalah pokok dasar dalam memandikan mayat. Jadi saking beliau mahir memandikan mayat, maka beliau menjadi pokok dalam periwayatan hadis tentang memandikan mayat. Ini Ummu Atiyyah. Makanya banyak para sahabat, para tabi'i mengambil ilmu tentang memandikan mayat dari siapa? Ummu Atiyyah. Namanya siapa? Nusaibah, pakai sin, bukan pakai sad. Sin. Asli, bukan asli. Asli pakai sin. Nusaibah. Bagus, anak perempuan dikasih nama anak Nusaibah. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yaitu makna dari hadis ini. Dari Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Dulu kami." Nah, ya. Kata-kata dulu kami maka ini perkataan para sahabat, garis bawah itu, kata dulu kami, ini perkataan para sahabat yang dianggap sebagai hadis. Dianggap sebagai hadis. Karena kalau ada seorang sahabat mengatakan dulu kami, itu berarti di zaman siapa? Zaman Rasulullah. Berarti Rasulullah tahu kejadian itu. Maka kata-kata dulu kami itu lahu hukmur rafa', kata para ulama. Dia mempunyai hukum sebagai hadis, dianggap sebagai hadis. Ya. Jadi kalau ada para sahabat mengatakan dulu kami begini-begini, dulu kami begini-begini. Seperti perkataan Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu, berarti apa? Di zaman siapa ini? Rasulullah. Berarti dianggap sebagai hadis. Karena Rasulullah tahu, dahulu kami melakukan azl. Apa itu azl? Ya. Apa dong dicabut? Mengeluarkan ember dari sumur dan menumpahkan di luar sumur. Itu namanya azl. Dahulu kami melakukan azl dan Quran sedang turun. Apa makna Quran sedang turun? Rasulullah masih hidup. Berarti hukum azl apa? Boleh. Ya. Kalau misalkan melihat istrinya baru 4 bulan nyusuin anaknya. Anaknya bayi 4 bulan. Masa hamil lagi, kata dia. Ya. Istri masih lemah, anak nanti kalau dia hamil maka tidak keluar susunya lagi, air susu ibunya, maka kasihan, maka mungkin bisa melakukan azl. Paham kalau azlnya? Hah? Azl. Azl ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Maka perhatikan, dulu kami itu apa tadi? Faedahnya dianggap sebagai hadis. Garis bawah itu baik-baik. Kalau ada para sahabat mengatakan kunna, kunna, ya, itu dianggap sebagai apa? Hadis. Yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya dulu kami tidak memperhatikan sedikit pun darah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan sedikit pun darah yang berwarna keruh. Dalam bahasa Arabnya al-qudrah. Ya, di sini diterjemahkan darah yang berwarna keruh. Keruh itu maksudnya gimana? Garis bawahi. Keruh maksudnya adalah warna merah yang bercampur hitam. Nah, itu maksud kudrah. Ya, kudrah, keruh. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan keruh. Dia sebenarnya warna merah yang bercampur hitam. Ini arti keruh. Dan kuning. Ya. Arti kuning dalam bahasa hadisnya sufrah. Sufrah yaitu maksudnya warna merah yang memutih. Warna merah bercampur putih. Warna merah bercampur putih. Nah, itu biasanya menjadi kekuning-kuningan. Itu arti sufrah yang diterjemahkan dalam buku terjemahan kita kuning. Ya, artinya al-launul ahmar alladhi yamilu ilal bayad. Warna merah yang condong ke putih atau bercampur dengan putih. Baik. Dahulu kami tidak memperhatikan sedikit pun darah yang berwarna keruh dan kuning setelah suci. Apa kata, apa maksud setelah suci? Garis bawah itu. Maksud setelah suci adalah setelah berhenti darah dan melihat kesucian. Setelah berhenti darah dan melihat kesucian. Itu maksudnya suci. Baik dengan cara, tambahi, baik dengan keluar lendir putih atau dengan kering, tidak ada darah sama sekali. Kalau dimasukkan kain katun ke dalam kemaluan. Kenapa Ustaz kain katun? Karena kain katun yang meresap dibandingkan kain kaos. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata suci tadi faedahnya, garis bawahinya adalah apa? Bahwa yang dimaksud suci berhenti darah dan melihat kesucian dengan dua cara. Keluar lendir putih atau kering, tidak keluar sama sekali darah dengan cara memasukkan kain ke dalam kemaluannya. Baik. Poin ketiga, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud. Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari, Abu Daud di dalam kitab apa? Sunan Abi Daud. Dan lafadz ini adalah lafadz Abu Daud. Siapa yang paham maknanya? Lafadz ini adalah lafadz Abu Daud. Apa maksudnya? Yang kita baca sekarang diriwayatkan oleh Abu Daud. Meskipun ada yang semisal juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi yang kita baca barusan itu lafadznya milik siapa? Milik Abu Daud. Abu Daud itu siapa, Ustaz? Hah? Bapak Haji Daud. Abu Daud, ya, beliau adalah seorang ulama hadis yang mempunyai kitab apa? Sunan Abi Daud. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran dan hukum yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa keruh dan kuning tidak dianggap apa-apa setelah suci dari haid. Nah, prakteknya gimana, Ustaz? Misalkan jam 12 suci siang, mandi dia, sholat zuhur, sholat asar, mau maghrib mandi lagi, ternyata melihat kuning dan atau keruh. Kira-kira gimana? Sholat maghrib gak? Hah? Sholat. Berdasarkan hadis ini, yang kuning dan keruh tadi dia tidak dianggap, asalkan apa? Melihatnya setelah suci. Melihatnya setelah apa? Setelah suci. Yang keruh kuning tadi tidak dianggap. Tidak dianggap apa-apa. Tidak dianggap darah haid, tidak dianggap istihadah, tidak dianggap apa-apa. Hanya sebatas mungkin sisa-sisa. Asalkan apa? Setelah suci. Nah, di sini yang sering terjadi pertanyaan dari wanita muslimah. Ustaz, ulun mandi siang. Sekalinya maghrib, keluar pulang. Nah, gimana jawabnya? Sebenarnya harus tahu, sudah tahu ini. Silakan, Pak. Jawab. Pakai mic. Nah. Dilihat warnanya tadi, keruh atau kuning. Habis itu? Ya, tidak dianggap tadi, karena itu kalau seandainya keruh atau kuning berarti tidak dianggap setelah bersuci. Setelah suci. Ada yang ingin menjelaskan selain Mas Didit? Hah? Silakan. Kasih mic. Mana mic yang satu mana? Yang baru mana? Yang baru mana? Pakai yang baru. Nah, silakan. Jadi kalau kuning atau keruh tidak dianggap setelah suci, tetapi apabila merah maka haid. maksudnya masih nifas, masih haid. Apabila kuning atau keruh tidak dianggap suci, tapi kalau di merah maka dianggap haid. Nah, kan beda-beda pemahamannya. Ayo pian ulun kada tahu. Siapa lagi? Ibu-ibu. Ibu-ibu ini aturan yang jawab. Ini mereka yang punya urusan ini. Silakan kasih ke ibu-ibu. Yang baru kasih. Yang baru macet juga. Subhanallah. Saya kemarin dapat kabar kalau Ustaz Khairullah bilang yang ngabari bapak saya. Kalau terlambat mic-nya kalau Ustaz Ahmad ini marah ini katanya. Silakan. Nah. Silakan, Bu. Apa maksudnya, Bu? Saya bilang tadi, permasalahannya jam 12 dia mandi. Pas mau maghrib keluar darah. Nah, gimana sikapnya? Nah, Ibu. Tafadhol. Kalau maghrib sudah berhenti haidnya, sudah kelihatan kesuciannya. Bentar, Bu. Sebelum maghrib dia ingin mandi, ternyata melihat keruh dan kuning. Apa yang dia lakukan? Itu pertanyaannya. Tidak dianggap apa-apa setelah melihat kesucian. Misalnya tidak dianggap apa-apa kalau sudah dia suci. Suci. Sucinya yang dianggap yang mana, Bu? Yang jam berapa tadi? Sebelum salat maghrib. Jam 12 tadi. Ya, saya ulangi. Perhatikan. Jam 12 suci. Dengan benar-benar suci. Makanya saya tekankan tadi, suci itu dua cara. Yang pertama keluar dan dir putih. Yang kedua caranya kering. Tidak ada darah sama sekali. Benar-benar kering. Biasanya disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan memasukkan kain katun. Kalau tidak ada bekas, benar-benar kering, berarti suci. Mandi dia. Sholat zuhur, asar. Mau maghrib, mandi lagi. Tapi pas ketika, mohon maaf, membuka celana dalamnya, melihat ada warna keruh atau kuning. Nah, bagaimana sikapnya? Hah? Mandi itu mandi sore ya, bukan mandi wajib. Dia ingin mandi kok melihat warna kuning dan keruh. Maka ini warna tidak dianggap apa-apa. Tidak dianggap apa-apa. Artinya darah haid bukan darah istihadhah, bukan seperti biasa, tidak dianggap apa-apa. Nah, begitu. Taib. Kalau ada yang bertanya lebih sulit lagi, Ustaz. Pas ulun buka celana melihat lain kuning, lain keruh, habang. Nah, bagaimana? Bu, jawab. Tetap tidak dianggap, Ustaz, karena sudah. Hah? Tetap tidak dianggap karena sudah melihat. Tetap suci. Tidak dianggap karena sudah menganggap dirinya apa? Suci. Itu ukurannya. Ya, itu ukurannya. Kalau dia menganggap suci, nah yang terjadi pada para wanita adalah jam 12 itu pinanya bersih. Pinanya. Ya. Maka akhirnya jam setengah 6 keluar lagi. Nah, kalau jam 12 tadi belum yakin, maka berarti jam setengah 6 yang keluar itu masih darah haid. Makanya disebutkan oleh Ummu Athiyah, kunna la na'udul qudrata ba'da tuhri. Kami tidak menganggap dahulu memperhatikan sedikit pun darah yang berwarna keruh dan kuning setelah suci. Jadi ukurannya, Anda suci enggak? Makanya kalau ibu-ibu nanya, Ustaz, keluar lagi teh, habis isya keluar lagi. Nah, ibu kapan mandinya? Oh, jam 1, Ustaz, jam 2. Yakin suci? Nah, kalau kada yakin berarti apa? Haid. Begitu jawabannya. Bisa dipahami, Pak ya? Baik. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari mengatakan babun as-sufrah wal qudrah fi ghairi ayyamil haid. Bab tentang kuning dan keruh selain waktu haid. Imam Bukhari, para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi abwabih. Fikihnya Imam Bukhari itu dalam bab-babnya. Kalau Bapak punya kitab Sahih Bukhari, ya, lihat. Ada sekarang sudah alhamdulillah terjemahan Sahih Bukhari ada. Coba beli Sahih Bukhari. Di situ lihat bab ini. Itu fikihnya Imam Bukhari. Ya, pendapatnya Imam Bukhari dalam masalah fikih di situ di bab-babnya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya perhatikan lagi sekali lagi, yang dimaksud suci adalah ketika melihat lendir putih atau kering. Kalau keluar darah setelah suci, tidak dianggap. Mau hitam pekat, mau kuning, mau keruh, ya, mau coklat, mau hijau, bukan urusan. Yang penting setelah suci. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Untuk judul yang selanjutnya, melakukan kepuasan seks dengan wanita haid. Ini judulnya kok aneh begitu. Melakukan kepuasan seks yang semestinya tidak segitu amat judulnya. Ya, bergaul, hukum bergaul dengan wanita haid kan lebih asik. Ini kepuasan seks gimana? Allahu Akbar. Nah. Ya, tergantung sudut pandang mana kita melihat gitu ya. Silakan jika ada yang pertanyaan. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, misalnya kita haid itu kan ada masa sucinya, tapi bagaimana kalau wanita istihadah ini yang tidak ada masa sucinya, tapi melebihi dari kebiasaan atau melihat dari darahnya juga? Ya, ya. Yang menjadi ukuran ibu bahwa suci, entah dilihat dari kebiasaan atau dilihat dari darah. Misalkan ada wanita-wanita kadang-kadang sucinya dia tidak melihat lendir putih. Ya, tidak melihat lendir putih dan tidak melihat ada kekeringan, tapi dia melihat kebiasaannya. Tapi wallahu alam, lebih baik ibu mengambil cara dua ini, yaitu keluar lendir putih ataupun ya benar-benar kering. Baru itu dinyatakan suci. Karena kadang-kadang orang wanita yang mempunyai kebiasaan pun kadang-kadang berkurang sehari, berkurang dua hari. Biasanya Ustaz, bulan kemarin 5 hari ulun. Bulan kemarinnya lagi 7 hari. Nah, tapi sekitar-sekitar itu tanggalnya. Makanya ada kadang maju mundur. Maka lebih baik mengambil patokannya dengan tadi. Benar-benar keringkah atau keluar lendir putih? Wallahu a'lam. Yang lain. Selain masalah haid tidak mengapa. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama mungkin mengenai koreksi sedikit, Ustaz. Ya. Dalam beberapa minggu terakhir, kalau ulun tidak khilaf, Ustaz menyebut pengarang Bulughul Maram itu adalah Al-Hafiz Abdurrahman bin Ali. Ali bin Abdurrahman ya? Namanya siapa? Ahmad bin Ali. Ahmad Ustaz? Bin Ali? Nama Ibn Hajar Ahmad? Iya, di dalam, di depan ini, di depan kitab kita ada disebutkan nama beliau Abul Fadl Ahmad bin Ali. Oh iya iya. Sudah 2 atau 3 kali pertemuan kalau ya, ya, tidak ya. Salah benar. Saya berubah sedikit. Mohon maaf, Tad. Ya, jazakallahu khair ya. Barakallah. Ini yang pertama, yang kedua mengenai pembahasan kita yang terakhir tadi. Apabila melihat warna keruh atau kuning tidak dianggap apa-apa. Nah, karena tadi kan udah yakin betul udah suci kita kan, jadi enggak dianggap apa-apa. Konsekuensi tidak dianggap apa-apa ini, apa perlu tetap dibersihkan, Ustaz? atau dibiarkan saja karena tidak dianggap apa-apa ini? Maksud tidak diperhatikan itu maksudnya tidak dianggap sebagai darah haid kah, darah istihadhah. Dia seperti biasa. Cairan yang seperti biasa keluar, tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap najis, tidak dianggap hadas, tidak dianggap hadas besar atau kecil, tidak dianggap apa-apa. Tidak diperhatikan sama sekali. Itu dia. Kalau masalah membersihkan, maka ya dibersihkan, tetapi tidak ada hukum apa-apa, cuma hanya sebatas membersihkan. Ya. Dia bukan najis belaka. Dia tidak dianggap apa-apa, tidak diperhatikan, tidak dianggap apa-apa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada yang bertanya? Tafadhal. Silah. Mengenai ada pertemuan sebelumnya mengenai apa jarak kubur. Ya. Jika di assalamualaikum para ahli kubur. Kurang jelas pak. Assalamualaikum para ahli kubur. Jadi pertanyaan apa ini menunjukkan bahwa ahli kubur ini mendengar kita atau dia menjawab kita gitu, karena kita mau apa memberikan salam pada mereka gitu. Ya. Itu aja Ustaz maksud. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Ada ayat yang berbunyi innaka wama anta bimusmi'in man fil qubur. Artinya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang ada di dalam kubur. Wallahu a'lam bahwa ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ketika seorang berziarah kubur, apakah dia ketika mengucapkan ziarah kubur tersebut, apakah yang di dalam kubur mendengar atau tidak, maka terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ayat tadi wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, bahwa engkau tidak bisa memperdengarkan kepada siapa yang dikubur. Tetapi ada yang mengatakan bahwa dengan salam tadi orang yang dikubur mendengar, ya, dengan salam tadi orang yang dikubur mendengar. Mereka berdalil dengan hadis yang berbunyi wasallu alayya, salatlah kalian, bersalawatlah kalian atasku. Fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. Salat kalian akan sampai kepadaku. Salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Allahu a'lam, saya dalam masalah ini tawakuf, ya, diam, saya tidak banyak karena perbedaannya sangat sengit. Cuma yang kita perlu perhatikan pak, ada orang di balik itu pertanyaannya ada sesuatu yang dia cari. Kalau bapak bertanya hanya sebatas situ saja, saya hanya bisa menjawab terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ustaz menguatkan yang mana? Saya tidak bisa menguatkan karena dua-duanya kuat, bahwa yang satu mengatakan mendengar, yang satu mengatakan tidak mendengar. Tetapi di balik pertanyaan ini ada sesuatu. Apa itu? Kalau dia mendengar berarti boleh dong kita mintai. Nah itu dia. Paham ya? Nah itu yang kita cegah, bahwa tidak boleh kita meminta kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka hidup di lain alam, alam barzakh. Adapun secara ilmiah, apakah si fulan mendengar yang meninggal ini mendengar atau tidak? Khilafnya antara ulama. Wallah. Nah, mudah-mudahan bapak di belakangnya tidak ingin itu, hanya cuma bertanya. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, semoga keselamatan wahai engkau atas ahlil kubur, apakah itu menandakan bahwa penghuni kubur bisa mendengar atau tidak? Maka kita akan khilaf. Tapi kalau ada bertanya lebih dari itu, kalau mendengar Ustaz berarti boleh dong minta. Nah ini tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang lain. Pertanyaan saya terkait besar, Ustaz. Besar tadi kan di tidak dianggap seperti sama istiadah. Tapi status yang pakaian yang kena ininya atau kena besarnya, apakah najis, apakah atau tidak? Najis, apakah harus diganti atau gimana? Iya. Makasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sama dengan istihadah hukumnya. Darah istihadah yang keluar najis. Ya, najis karena dia darah. Dan darah beser yang keluar pun dianggap najis. Cuma kalau dia sebelum sholat dia bersihkan, beristinja, kalau dia ingin dia tutup kemaluannya agar tidak menyebar ke sana kemari besernya tadi, lalu dia sholat wajib, kemudian ba'diyah, tidak mengapa, terus saja. Ya. Tetapi kapan dia ingin wudu lagi karena batal, maka dia harus membersihkan pakaiannya tadi, kalau terkena pakaian tadi. Wallah. Cukup kiranya. Ada lagi? Ah, tafadhol. Ya, silakan Bu, sebentar. Barakallahu fiik. Ya, yang mana nih duluan? Ibu, ibu dulu ya, Mas. Silakan Bu. Ya, Ustaz, barakallahu fiik. Adakah hadis sahih yang melarang wanita mengantarkan jenazah ke kubur, Ustaz? Ada hadis Ummu Athiyah. Nuhina anittiba'il janaz. Kami telah dilarang. Yang melarang siapa? Yang dilarang siapa? Hah? Wanita. Kami telah dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi tidak ditekankan pada kami. Kata-kata walam yu'zam alaina, tidak ditekankan kepada kami, ini berarti kalau perempuan ikut juga ke kuburan, maka hukumnya boleh, tapi makruh. Lebih baik dia tidak mengikutinya. Itu cuma hadis yang melarang, bukan larangan yang begitu tegas, tetapi hanya sebatas larangan, kata para ulama, makruh tanzih, makruh yang lebih baik tidak dikerjakan. Wallahu a'lam. Karena makruh itu ada dua, makruh tahrim, makruh tanzih. Makruh yang haram, makruh yang tanzih, lebih baik dia tidak kerjakan. Wallahu a'lam. Nah, kalau pikusan keluar di luar tema. Nah, pertama titipan teman, tanyaan mengenai orang safar yang umrah dan haji, Ustaz. Apakah mereka tetap lebih utama mengerjakan sholat sunnah kabriyah ba'diyah atau mengerjakan yang lain yang lebih utama? Kemudian yang kedua, orang safar umrah haji. Dan haji. Ya. Yang kedua, setelah rakaat kedua itu kan rahyatul awal ya, rahyat awal. Apakah ada dibolehkan di sana berdoa karena imamnya mungkin agak lama bacanya, atau dia kebetulan dia rakaat kedua baru imam sudah rakaat keempat, jadi kan agak lama ya tahyat, bacaan tahyatnya. Apakah dia boleh baca doa atau disyariatkan? Ya. Yang ketiga. Yang kedua tadi orangnya masbuk enggak? Bisa masbuk bisa tidak? Bisa masbuk bisa tidak? Ya, silakan. Yang ketiga, ketiga. Doa setelah wirid sholat, karena ada perbedaan. Setelah sholat kan tidak ada Nabi tidak ada hadis tentang berdoa setelah sholat, tapi berdoa setelah wirid. Wirid. Apakah ada atau tidak? Apakah ada atau tidak? Jazakallah khair barak. Barakallah fiik atas pertanyaan yang pertama. Seorang yang umroh dan haji, bagaimana sholat ba'diyah qobliyahnya? Maka jawabannya, ini berkaitan dengan safar. Berkaitan dengan safar. Safar itu diringankan dan dianjurkan untuk mengambil keringanan tersebut dengan cara dia mengqasar sholatnya. Dia diberikan keringanan dan dianjurkan untuk mengambil keringanan itu. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah mencintai keringanannya dikerjakan sebagaimana membenci, maksiatnya dilanggar. Baik. Berarti kalau orang safar, maka dia diberikan keringanan untuk mengqasar sholat. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Mengqasar sholat. Ya, dan orang yang safar sangat identik dengan sholat qasar. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar sholat. Qasar sholat identik dengan safar, dengan bepergian. Baik. Orang yang sholat wajibnya diqasar, maka tidak boleh dia mengerjakan ba'diyah atau qabliyah, atau yang dikenal dengan bahasa ulama fikih, sholat sunat rawatib. Apa arti rawatib? Rawatib itu yang mengiringi, mengiringi sholat wajib. Makanya dalam bahasa Arab gaji, gaji setiap bulan yang didapat oleh orang bekerja itu namanya rawatib. Jangan kasih nama anak ratib. Itu gaji artinya. Kenapa dia gaji? Karena dia mengiringi bulan. Setiap bulan dapat ratib, setiap bulan dapat ratib, setiap bulan dapat ratib, dapat gaji. Nah, sholat-sholat rawatib tidak dikerjakan bagi orang yang safar. Kenapa? Sholat wajibnya saja diqasar. Baik. Ustaz, lalu bagaimana? Lalu berapa jarak orang mengqasar? Maka 80 menurut pendapat jumhur. Tetapi pendapat ulama peneliti, dan ini yang kita ambil, bahwa kapan kita berpindah dari satu daerah ke daerah lain disebut oleh orang setempat itu adalah safar, maka itu safar. Tidak tergantung kepada kilometer. Itu kalau berbicara sholat qasar melalui jarak. Tapi kalau berbicara sholat qasar melalui berapa hari, nah ini yang beliau tanyakan. Jadi setelah saya kasih mukaddimah tadi, itu yang beliau tanyakan. Ya. Orang yang haji atau umroh, umroh misalkan 15 hari, 12 hari. Di Mekah 4 hari, di Madinah 4 hari. Maka berapa lama orang boleh mengqasar sholat? Berapa hari? Dia tinggal di sebuah tempat, berapa hari dia tinggal di sebuah tempat ini? Sampai dia boleh mengqasar sholat, atau sampai dia sholat wajib tidak boleh mengqasar. Paham sampai sini? Wallahu a'lam. Pendapat yang diambil adalah bahwa orang boleh mengqasar sholat batasan maksimalnya 4 hari. Kalau dia tinggal di sebuah tempat, saya berjalan bepergian dari Banjarmasin ke Barabai, di Barabai saya niatan sepekan, ya. Maka mulai hari pertama saya sampai di Barabai, berarti saya sudah harus sholat dengan sempurna, karena niatnya sudah lebih dari berapa? 4 hari. Baik. Kalau niatannya cuma 3 hari di Barabai, maka berarti selama sholat dia boleh mengqasar selama 3 hari itu, karena hari keempat dia pergi. Ustaz, kalau tidak tahu di sana berapa hari, karena masalahnya permasalahan pernikahan, Ustaz. Ya, mencari data lawas di sana, kada tahu berapa hari. Nah, para ikhwah sekalian, gimana? Bagaimana sholatnya? Boleh selama itu mengqasar karena dia tidak tahu. Seperti siapa? Supir bus. Kata yang punya bus, kamu pergi ke sana. Berapa hari, bos? Enggak tahu, pergi ke sana. Tinggal di sana. Seperti siapa lagi? Pelaut. Berarti selama itu dia boleh mengqasar. Selama itu dia boleh mengqasar. Karena dia tidak tahu sampai berapa lama di sini. Paham? Nah, sekarang yang antum tanyakan tadi, orang umroh atau haji dia mengqasar salat. Ya. Mana yang baik? Apakah dia pakai ba'diyah atau tidak ba'diyah? Apakah dia mengqasar atau tidak? Maka jawabannya lihat dia di Mekah berapa lama? Umroh berapa lama? Baru kita bisa jawab pertanyaan. Paham Pak? Begitu. Biasanya kalau orang umroh 12 hari, 4 hari di Mekah, 4 hari di Madinah, sisanya perjalanan. Ya, sisanya apa? Perjalanan. Maka kalau 4 hari berarti selama di Mekah, di Madinah apa dia? Hah? Qasar. Boleh qasar enggak? Boleh. Boleh ba'diyah qabliyah? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia qasar. Tetapi Ustaz, kita masuk ke Masjid Nabawi, imamnya mukim. Kita setiap kali sholat, sholatnya sempurna. Nah, gimana lagi? Boleh enggak ba'diyah qabliyah? Hah? Boleh enggak? Maka jawabannya di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang kuat adalah boleh saja dia ba'diyah qobliyah selama 4 hari tadi. Kenapa? Karena dia sholat wajibnya dengan imam yang sempurna. Mukim, sholatnya sempurna, dia pun ikut sholat sempurna, maka tidak mengapa dia ba'diyah qabliyah. Tapi Ustaz, kalau dia menganggap musafir, dia kebetulan saja dapat imam mukim, kalau imamnya juga musafir, dia akan qasar. Maka bagaimana dia mengambil pendapat itu? Berarti tidak, dia tidak ba'diyah qabliyah, tidak sholat-sholat rawatib. Boleh? Boleh. Tetapi di Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dianjurkan untuk memperbanyak sholat. Bisa dipahami Pak? Pendapat pertanyaan yang kedua tentang doa, tahiyat awal berdoa, dan ketika dia masbuk, tahiyat yang pertama bagi dia, imam tahiyat yang terakhir juga berdoa. Paham gak pertanyaannya? Ketika kita tasyahud awal, imamnya lama. Seperti tasyahud akhir si imam nih. Apa yang dia baca? Pertanyaannya mungkin yang lebih mendasar, tasyahud awal tuh bacaannya sampai mana? Paham ya? Itu pertanyaannya? Nah, jawabannya, tasyahud awal bacaannya boleh sampai akhir. Sampai akhir berarti apa? Sampai sholawat innaka hamidun majid, sampai berdoa boleh. Karena tidak ada dalil yang membedakan bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Oh, berarti boleh Ustaz. Kalau imamnya lama dia berdoa, boleh. Dan bahkan dia lebih baik bersholawat. Sholawatnya kalau lengkap lebih baik. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Ketika mulai tasyahud kan at-tahiyyah, kemudian ada pendapat yang mengatakan menunjuk jarinya pas syahadat, ada lagi yang mengatakan menunjuk jarinya pas asyhadu an la ilaha illallah. Ini pendapat-pendapat mazhab. Imam Syafi'i mengatakan menunjuk jari ketatkala asyhadu alla ilaha illallah. Imam Abu Hanifah mengatakan asyhadu alla, tidak ada ilah, makanya di ya. Imam Ahmad mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Lihat beda-beda mazhab. Yang tidak ada mazhabnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu kedua mazhabnya. Ya, Itu tidak ada mazhabnya. Mengawani sidin, ini tidak ada mazhabnya. Baik. Setelah syahadat, lalu dia mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau mengucapkan salawat di tasyahud awal, lebih baik dilengkapkan, Mas. Ya, jangan cuma Allahumma salli ala Muhammad. Itu tidak lengkap. Boleh enggak sampai situ aja? Boleh, tapi lebih baik dilengkapkan. Bahkan boleh tasyahud awal sampai doa, boleh. Nah, ini mungkin bisa menjawab dua-duanya sudah pertanyaannya. Berarti boleh, Ustaz? Iya, boleh. Dia berdoa, boleh. Tayib. Pertanyaan yang ketiga, berdoa setelah zikir sholat fardu, boleh enggak? Boleh. Berdoa setelah salam langsung boleh, Ben? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Ya, mungkin doanya kepepet atau apa. Ya. Belum zikir dulu, boleh saja. Boleh. Berdoa sebelum sholat, setelah sholat, boleh. Setelah zikir, sebelum zikir, boleh. Setelah sholat sunnah ba'diyah, sebelum sholat sunnah ba'diyah, boleh. Boleh di sini berarti dia kapan saja boleh. Karena keumuman ayat yang berbunyi, wa qala rabbukumud'uni astajib. Rabb kalian berfirman, doalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Tetapi yang menjadi permasalahan, jika itu dianggap sunnah, nah ini, atau jika itu dilazimkan, dilakukan secara terus-menerus, ini yang memerlukan dalil. Bisa dipahami, Mas? Masih ada yang setelah zikir ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya, silakan cari dulu. Mohon maaf. Sebentar kita tunggu. Setelah zikir salat ada dalilnya. Kita berdoa. Ya, tenang aja, Mas. Jangan tergesa-gesa. Ya. Ya, di sini disebutkan dalam hadis, "Idza shalla ahadukum falyabda bihamdillah wassana'i alaih, thumma liyusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u bima syaa." Jika salah seorang dari kalian selesai salat, maka dia ucapkan alhamdulillah, memuji Allah, lalu berselawat atas Nabi. Kemudian dia berdoa dengan sekehendaknya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ba'ad dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Saya tidak tahu hadisnya dia sahih atau tidak, nanti kita lihat dulu, Mas. Karena kalau seandainya hadis ini sahih, berarti dia wajib berdoa setelah selesai sholat atau setelah selesai zikir sholat. Karena perintah thumma liyad'u bima syaa. Kemudian dia berdoa sekehendaknya. Saya tidak tahu derajat hadisnya. Nanti kita akan cari. Baik, cukup kiranya. Nanti kita ingatkan saya tentang hadis ini. Kita akan cari. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alamin.